Pernahkah kau teringat saat-saat yang indah, ketika mimpi kita berdua menjadikan bahagia. Namun kini hanyalah tangisan yang tak dalam. Mungkinkah harus seperti ini, harus berakhir perih. Hold me now, hold me now. Ku takkan berhenti, ku tahu ini sebatas mimpi. Dekap lagi aku, so baby hold me, hold me, hold me, baby hold me, hold me, hold me. Coba ingatkan rasa saat-saat yang indah, senyumanmu yang dekatkan rasa cinta kita selamanya. Namun semua terhempas, restu yang tak izinkan. Tapi ku takkan pernah berhenti. Baby hold me, hold me.